Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Wa ayyuhat tullab ayyuhat tullabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjut kembali pembahasan kita dalam membaca dan mempelajari kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai tentang anna syirka a'zamu dhunub, ya, wa syirku a'zamu dhunub wa dhalika li umur, dan syirik adalah sebesar-besar dosa. Dan ini, ya, yang demikian karena beberapa perkara. Pertemuan yang lalu kita telah membaca empat perkara kita tersebutkan, ya. Di antaranya, ya, perkara yang pertama syirik itu dikatakan sebesar-besar dosa karena syirik ini menyerupakan, ya, menyerupakan bagi makhluk atau menyerupakan makhluk dengan khalik, dengan pencipta, yang yaitu Rabb semesta alam, Rabbul alamin, ya. Pada perkara-perkara yang itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu khasa'isin ilahiyah, ya, dalam hal uluhiyah, di mana peribadatan itu hanya diberikan hak, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni orang yang dosa, orang yang berbuat syirik, ya. Liman lam yatub, bagi orang yang tidak bertaubat, ya, ketika matinya tidak bertaubat, maka tidak ada ampunan baginya. Kemudian perkara yang ketiga yang telah kita ambil yang lalu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi musyrik, bagi orang yang berbuat kesyirikan. Haram baginya surga. Dan orang yang berbuat syirik dan tidak bertaubat dari kesyirikannya, ya, selain diharamkan baginya jannah surga Allah, dia kekal di dalam neraka jahannam. Kemudian yang keempat, bahwa kesyirikan ini yuhbitu jami'al amal, akan menghapuskan seluruh amalan, seluruh amalannya. Taib. Nah, kalau tidak salah sampai yang keempat dan kita masuk yang kelima. Qala hafizahullahu ta'ala. Al-amrul khamis, perkara yang kelima. Innal musyrika halalud dammi wal mal. Sesungguhnya musyrik, orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah halalkan bagi dia apa? Darahnya dan hartanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsyuruhum waq'udu lahum kull marsad." Ya. Perangilah orang-orang musyrikin di mana kalian berdapati mereka. Ya. Haitsu wajadtumuhum, yani fi ayyi makanin wa zaman. Di mana tempatnya dan kapan, di mana tempatnya dan kapan waktunya. Ya. Faqtulul musyrikin. Wa khudhuhum, yani asra, tawan mereka. Ya. Wa hsuruhum, yani dhayyiqu alaihim. Ya, persempit mereka. Fala tad'uuhum bitawassu'i. Nah, dayyiqu alaihim, persempit mereka. Wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Persempit mereka, ya. Dan janganlah kalian menyeru mereka untuk apa namanya, berada, maksudnya dari apa yang Allah sebutkan tadi adalah apa? Jangan kalian menyeru mereka pada fi biladillahi wa ardhih, yani pada negeri apa, negeri Allah dan bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah jadikan apa, tempat bagi hambanya untuk beribadah kepadanya. Ya, maka apa, dhayyiqu alaihim, persempit mereka tempat yang seperti ini. Nah, kenapa? Fahaulai laisu ahlan lisuknaha aw lisuknaha, karena mereka tidak pantas ya untuk menempatinya. Ya. Wala yastahiquna minha syibran, bahkan tidak sejengkal pun bagi mereka berhak untuk menempatinya, ya. Li'anna al-ardha ardullah, karena bumi ini adalah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan. Wa hum a'da'uhu, dan mereka adalah musuh-musuhnya. Ya. Dan mereka adalah musuh-musuhnya. Baik. Artinya bagi musyrikin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, annal arda ardullah, bahwa bumi ini Allah ciptakan. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Allah persiapkan bagi hambanya agar hambanya menempatinya dan menggunakannya, mendudukinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk menyekutukan Allah. Bukan digunakan untuk menyekutukan Allah. Ketika seorang menyekutukan Allah, sama saja dia apa? Memusuhi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas bagi dia untuk apa? Menempati bumi ini. Ya, haula laisu ahlan lisuknaha. Mereka yang menyekutukan Allah tidak pantas untuk menempati bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yastahiquna minha syibran, bahkan tidak sejengkal pun mereka berhak untuk apa? Menempatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hal ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Beliau bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Aku diperintah, kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka mengucapkan, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Maka apabila mereka mengucapkannya, kalimat tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka mereka terjaga dariku, yaitu apa? Darahnya, hartanya, kecuali dengan haknya. 6. Artinya ketika dia benar-benar dengan apa yang dia ucapkan dari kalimatus syahadah la ilaha illallah, dia menunaikan dengan apa yang terkandung dari makna yang sebenarnya, maka terjaga baginya baik darah maupun hartanya. Ya. Artinya sebaliknya, ketika dia menentangnya atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan makna kalimat syahadah, bahkan dia menyekutukan Allah, maka sebaliknya. Berarti apa? Tidak terjaga. Artinya halal dam wal mal. Sebagaimana yang tadi sebutkan, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah alam. Ini yang kelima. Ya, innal musyrik halalud dam wal mal. Al-amr as-sadis. Qala hafizahullah as-sadis. Yang keenam. Innas syirka akbarul kabair. Bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum bi akbaril kabair. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kata beliau, ala unabiukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan kepada kalian, ya, tentang sebesar-besar dosa besar. Ya, apa itu sebesar-besar dosa besar? Maka para sahabat pun menjawab, qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, al isyraku billah wa uququl walidain. Al hadis. Sebesar-besar dosa besar adalah apa? Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, syahid di sini adalah apa yang di awal yang disebutkan, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian tentunya termasuk dari dosa besar adalah apa yang beliau sebutkan yang kedua, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah, yakni fi kitabihi al-jawabul kafi, dalam kitab beliau Jawabul Kafi, ya, halaman 109. Beliau mengatakan rahimahullah, akhbara subhanahu anna al-qasd bil khalqi wal amri ay ya'rifa bi asma'ihi wa sifatih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tujuan penciptaan dan perintah adalah agar seorang hamba tentunya mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian pula wa ya'budu wahdahu la syarikalah, dan agar supaya hamba ini menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Demikian pula wa ayyakum annas bil qist, dan agar supaya manusia itu menegakkan dengan keadilan. Al qist wa huwa al adl, keadilan. Alladhi qamat bihi as-samawati wal ardh. Ya, yang mana dengannya, dengan keadilan tersebut tentunya tegak langit-langit dan bumi. Ya. Kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan liyakuma an-nasu bil qist. Al-Hadid, dalam surat Al-Hadid ayat 25. Jadi tujuan Allah Subhanahu, atau Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa tujuan dan penciptaan hamba, ya, demikian pula perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah agar supaya hamba ini mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tinggi, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan agar supaya hamba tersebut beribadah atau menyembah hanya kepadanya Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini tujuannya. Dan agar supaya hamba menegakkan keadilan, ya. Yang di mana langit dan bumi ini tegak dengannya. Berdasarkan firman Allah tadi dalam surat Al-Hadid ayat 25, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh, ya, kami telah mengutus para rasul kami dengan al-bayyinat. Ya. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan, ya, al-kitab, wal mizan, dan timbangan. Ya. Liyakuman nasu bil qist, agar supaya apa, manusia menegakkannya dengan keadilan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalil, syawahid, syahid. Demikian pula sebagai alamah, tanda yang menunjukkan akan benarnya dan haknya apa yang para rasul datang dengannya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka para rasulnya. Jadi apa yang para rasul datang dengannya, yang rasul bawa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan melalui mereka apa? Al-Kitab. Ya, dalam ayat ini disebutkan dengan Al-Kitab. Al-Kitab di sini adalah ismu jins, yakni isim jenis, yang ini mencakup seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni Al-Kutub. Yang semuanya li hidayatil khalqi wa irsyadihim, yang semuanya dah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk apa? Memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan kepada makhluknya. Ya. Ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, apa yang bermanfaat bagi mereka, baik pada agama mereka dan dunia mereka. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan al mizan. Alkitab tadi di situ isim jins, ya, yang disebutkan dengan mufrad, ya. Namun di situ mencakup seluruh kitab yang Allah turunkan, ya. Al-Kutub yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wal mizan, dan al mizan. Al-mizan di huwa al-adl. Ya, diinginkan di sini adalah wa huwa al-adl, keadilan. Timbangan keadilan. Baik itu fil aqwali wal af'al, dalam keadilan dalam berupa ucapan atau dalam hal perbuatan. Ya. Wad-din alladzi ja'at bihi rusul, dan agama yang para rasul datang dengannya. Maka mereka seluruhnya kulluhu adlun wa qistun fil awamir wan nawahi wa fi muamalatil khalq. Apa yang mereka datangkan dan mereka berjalan dengannya para rasul, semuanya di atas keadilan, baik dalam hal awamir, perintah-perintah, larangan-larangan, demikian pula dalam hal muamalah dengan makhluknya, dengan manusia, dan seterusnya. Allah kena tahu Allah Subhanahu wa taala ayat tadi menyebutkan liyaquman nasu bil qist, agar supaya manusia apa? Menegakkan dengan al qist. Menegakkan dengan keadilan dalam menegakkan dinillah, agama Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya dengannya akan menghasilkan, mendapatkan maslahat bagi mereka. Di mana maslahat-maslahat tersebut tidak mungkin untuk dibatasi ataupun dihitung. Ya, tidak mungkin untuk dibatasi ataupun dihitung. Nah, yang ini menunjukkan pula sebagai dalil bahwa ar-rusul, para rusul, ya, muttafiqun ala qa'idatis syar'. Mereka para rasul yang Allah utus itu sama, ittifaq, sama dalam kaidah syar' yang mereka yang Allah utus mereka dengannya dalam menjalankan syariat ini, sama. Ya. Seluruhnya menegakkan dengan al-qist, dengan keadilan. Ya, wa in ikhtalafat anwa'ul adl, walaupun apa jenis keadilannya berbeda tentunya. Kenapa? Karena berbedanya ya zaman dan keadaan. Dan masing-masing rasul yang Allah utus kan beda zamannya, beda keadaannya. Tapi semuanya mereka jalankan dengan keadilan, sesuai dengan zaman yang ada dan keadaan yang ada pada mereka. Namun dalam kaidah syariatnya, kaidah syar', syariat yang mereka jalankan sama. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan inilah tujuan, ya, tujuannya. Yaitu apa? Allah mengabarkan tujuan penciptaan dan perintah bagi hamba-Nya adalah untuk mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan agar supaya mereka menegakkan dengan keadilan. Qala hafizahullah fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyakuma an-nasu bil qist wa huwa al-adl. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar supaya manusia menegakkan dan keadilan. Wa min a'zamil qist at-tauhid, dan dari sebesar-besar, seagung-agung keadilan adalah apa? At-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukan dengan sesuatu, dengan sesuatu yang lain, maka tentunya dia telah menegakkan yang namanya keadilan, ya, hanya memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan at-tauhid ini adalah ra'sul adl wa qawamih, ra'sul adli ya wa qawamuhu. Tauhid ini adalah ra's, yakni pemimpinnya, kepalanya, pemimpin keadilan, kepala keadilan dan tonggaknya. Wa anna syirka dzulmun, dan adapun syirk adalah kedzaliman. Kama qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Qala hafizahullah Ta'ala, fasyirku adlamu dzulm. Dan syirik adalah sezalim-zalimnya kezaliman. Wat tauhidu a'dalul adli. Dan tauhid adalah seadil-adilnya keadilan. Qala fama kana ashaddu munafatan li hadhihi al-maqsud fa huwa akbarul kaba'ir. Ila an qala falamma kana ash-shirku munafiyan bidh-dhat li hadha al-maqsud kana akbarul kaba'ir 'ala al-itlaq. Maka ketika penafian terhadap maksud ini dengan penafian yang sangat, yakni yang asyaddu munafatan, penafian yang keras, yang lebih, bukan sekedar penafian semata terhadap maksud ini, maksud tujuan ini, maka ini termasuk dari sebesar-besar dosa besar. Sampai dikatakan tatkala kesyirikan ini menafikan dengan zat, menafikan zat, ya, li hadzal maqsud, ya, pada maksud tujuan ini, maka ini adalah sebesar-besar dosa besar secara mutlak. Wa harramallahu al-jannata 'ala kulli musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi setiap musyrik, orang yang berbuat syirik. Wa abaha damahu wa malahu wa ahlihi li ahli tauhid. Dan Allah halalkan darahnya, hartanya, ya, bagi ahli tauhid. Ya, halalkan darahnya dan hartanya si musyrik tadi bagi ahli tauhid. Wa yattakhiduhum 'abidan lahum lamma tarakul qiyam bi 'ubudiyyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, ya, hamba bagi ahli tauhid tatkala mereka meninggalkan penegakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala mereka apa? Tidak menyembah hanya kepada Allah. Artinya apa? Berbuat syirik. Wa aballahu subhanahu wa ta'ala ay yuqbala li musyrikin 'amalan aw yuqbal fihi syafa'atan aw yujiba lahu fil akhirati da'watan aw yuqbal lahu fiha raja'an fa innal musyrika ajhalul jahilina billah haitsu ja'ala lahum min khalqihi niddan. Dan Allah Subhanahu wa taala enggan, ya, menerima amalan bagi orang musyrik. Artinya Allah tidak menerima amalan orang musyrik. Nah, sebagaimana telah kita dapat penjelasannya bahwa syirik ini apa? Yuhbitul amal, menghapuskan seluruh amalan. Menghapuskan amalan. Ayyukbal fi syafa'ah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima baginya penolong. Ya, atau syafaat baginya, tidak ada syafaat baginya. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk apa? Menerima doa baginya nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, fil akhirah. Enggan untuk menerima doanya. Allah Subhanahu wa taala juga enggan untuk menerima rajanya, berharapnya dia kepada Allah. Raja min anwa'il ibadah, dari salah satu jenis ibadah. Kenapa? Fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Karena musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah adalah sebodoh-bodohnya orang bodoh, ya, tentang Allah. Di mana dia menjadikan bagi Allah, ya, min khalqihi, dari makhluknya, niddan, tandingan. Dia menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, dia menjadikan satu makhluk tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. ya kebodohan, ya ajhal jahilin. Wadzalika qala, kata beliau, wadzalika ghayatul jahl bihi, dan ini adalah puncak kebodohannya, ya, kama annahu ghayatul dhulmin, sebagaimana syirik juga itu adalah apa, puncak kezaliman, ya. Wa in kana, kata beliau, wa in kana al musyrik fil waqi' lam yadhlim rabbahu, kenyataan yang ada, waqi' yang ada, seorang yang berbuat syirik ini tidak menzalimi rabbnya, ya, waqi'nya tidak menzalimi rabbnya. Wa inna ma zalama nafsahu, tak lain orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik ini adalah menyekutukan diri mereka sendiri. Apa? Mendzalimi. Afwan. Waqi'nya yang ada bahwa orang musyrik, orang yang berbuat syirik ini tidak mendzalimi Allah, ya. Tapi innama zalama nafsahu, tak lain dia adalah mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Intaha. Ini juga sudah kita dapati penjelasan tentang hal ini sebelumnya, tentang inna syirka la dhulmun azim, firman Allah dalam surat Luqman, inna syirka la dhulmun azim. Allah alam. Hada as-sadis, ini amrus sadis, perkara yang ke-6. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, qala hafizahullah as-sabi', yang ketujuh, inna syirka tanqusun au tanaqqusun wa aibun, sesungguhnya syirik adalah bentuk pengurangan dan pengaiban, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Seolah-olah Allah itu ada memiliki kekurangan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memiliki aib. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari hal ini semua, dua hal ini. Ya. Nazzahu Rabb Subhanahu wa taala nafsahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari keduanya, yakni apa? Sifat kurang dan apa? Aib. Ya. Maha suci Allah dari dua sifat ini. Sehingga apa? Faman asyraka billahi faqad athbata lillah ma nazzahu nafsahu anhu. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah menetapkan bagi Allah apa yang Allah sucikan bagi dirinya, ya, bagi diri Allah Subhanahu wa taala, dari apa? Kedua sifat tadi. Siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dia telah menetapkan bagi Allah apa yang Allah sucikan dari dirinya, ya, dari kesyirikan tersebut. Maka kata beliau, wa hadza ghayatul muhaddati lillahi ta'ala wa ghayatul mu'anidati wal musyaqati lillah, ya, dan ini adalah ghayah, yakni apa, puncak penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga puncak dari apa, penyelewengan, ini penentangan, penyelewengan, perlawanan. Wa ghayatul mu'anidati wal musyaqati lillah, dan penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh apa? Inna syirka tanaqqusun wa aibun, yakni syirik ini termasuk dari apa? Menjadikan atau mengadakan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kekurangan dan aib. Ya. Memberikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kekurangan dan aib. Dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari dua sifat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan bagi diri Allah ya dari segala kekurangan dan aib. Allah Maha sempurna. Ya, Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Ya. Manusialah yang banyak kekurangannya. Sehingga ketika manusia justru ya memberikan peribadatan kepada manusia, di mana manusia ini adalah tempatnya kekurangan, tempatnya kesalahan, ya, kelupaan, ya, sehingga kedzaliman yang dia dapatkan, ya, Allah Maha Suci Allah dari dua sifat tersebut, sehingga siapa yang menyekutukan Allah, sama saja siapa yang menyekutukan Allah, sama saja dia menetapkan bagi Allah sifat tadi, sifat kurang dan aib. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu dan Maha Sempurna. Ya. Nah, yang demikian ini sama saja apa? Ghayah, puncak penentangan, penyelewengan, penentangan, perlawanan dan penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sehingga pada bab ini yakni tentang asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu, ya, telah ta'rif, tentang ta'rif telah selesai kita baca, ya, dengan membaca penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dan pada selanjutnya yaitu ba, di situ akan kita dapati penjelasan tentang anwa'u syirk, ya, dan kita akan baca di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Dan pada pertemuan kali ini untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini, yakni menyelesaikan 7 perkara, ya, tentang a'zamul dzunub, asyirku a'zamul dzunub, yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang ringkas dan yang apa, ringkas namun memberikan penjelasan yang padat tentunya. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.